Oh iya, Rujiman ya, terima kasih. Jarwo, sorry, Osprin teman-teman semuanya, thank you banget ya. Dan juga buat Sandi Cokolatos. Nyanyi bareng-bareng, Cah Kerjo. Lagunya buat Bolang Party ya, yang request. Fitri Huha. Yeah. lewat BBM-an. Kadang sinyal angel marai jadi penghalang. Neng yo kudu sabar ora usah nggo nesunan. Mergo tresno kudu mesine akeh pacoban. Sing tak jaluk kowe aja nganti ilang rasa. Najan aku kerep gawe gelolan ku jiwa. Sembarno atimu sak jembare laut samudra. Sabarno aku ngitung ketukan. Ya, salah aja. Masih salah.